يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحاجه قوم قال: أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Yang asuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-80 dan setelahnya dari surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hajjahu qaum. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam didebat oleh kaumnya dengan berbagai macam syubhat, dengan berbagai macam kerancuan-kerancuan dalam memahami agama. Mereka mencoba mendebat Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wahajahu qaum qala atuhajjuni fillahi waqad hadan. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, apakah kalian tetap akan mendebat aku tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, ini keesaan Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, tidak yang lainnya. Kalian masih mau mendebat aku dalam masalah ini? Waqad hadan, sementara Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepadaku. Allah telah memberi hidayah kepadaku, memberi petunjuk kepadaku. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi, dan aku tidak takut terhadap tuhan-tuhan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Patung-patung kalian yang kalian sembah ini aku tidak takut, karena mereka menakut-nakutin Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kalau engkau mengatakan, wahai Ibrahim, sesembahan kami batil, engkau akan kualat, engkau akan kena laknat, engkau akan demikian dan demikian, engkau akan dikutuk oleh patung kami, Tuhan kami, engkau ditakut-takuti. Sama seperti kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Mereka menakut-nakuti Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Engkau kena kualat, baik. Engkau akan kena laknat, baik. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, wala akhafu ma tusyrikuna bihi. Aku tidak takut dengan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, yang kalian takut-takuti aku dengannya, bahwa aku akan terkena musibah, aku akan terkena laknat, aku akan demikian dan demikian. Aku sangat tahu pasti bahwa yang kalian sembah itu selain Allah tidak ada apa-apanya dan tidak bisa apa-apa. La yadurru wa la yanfa'. Tidak memberikan kemanfaatan dan juga tidak bisa mendatangkan kemudaratan. Baik. Dan ini ajaran para nabi, sehingga Umar radhiyallahu taala anhu ketika mencium Hajar Aswad, berkata Umar radhiyallahu taala anhu, inni la'alamu annaka hajar la tadur wa la tanfa. Aku sangat mengetahui, wahai Hajar Aswad, engkau tidak bisa mendatangkan kemanfaatan dan tidak bisa mendatangkan kemudaratan. walau la anni raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala kima qabbaltu. Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah mencium engkau, maka aku tidak akan pernah mencium engkau. Baik. Demikian keyakinan sebagai seorang muslim, sebagai seorang muwahhid, bahwa sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa mendatangkan sesuatu kemanfaatan atau kemudaratan. Baik, bahkan ditantang, kalau memang Tuhan-Tuhan kalian ini bisa melakukan apa-apa terhadapku, silakan. Patung-patung yang kalian sembah ini, silakan. Subhanallah. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam di kisah yang lainnya mementungi patung-patung berhala mereka ini, menghilangkan kepala-kepalanya kecuali satu patung, kemudian pentungan itu digantung di lehernya. Setelah mereka pulang dari perayaan, mereka dapati patung berhala mereka sudah hilang kepala. Mereka pun mengatakan, siapa gerangan yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia telah berlaku zalim. Maka mereka pun mengatakan, ah, kita dengar ada seorang yang bernama Ibrahim. Dia memiliki keanehan tidak seperti kita. Mereka tidak senang dengan patung ini. Boleh jadi dia yang melakukannya. Maka didatangkanlah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ditanyalah kepada beliau, anta fa'alta ha'ulai? Anta fa'alta hada bi'alihatina? Apakah engkau wahai Ibrahim yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Kau kampaki kepala-kepala mereka. Baik. Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, tanyai yang paling besar yang ada kampak di lehernya ini. Kalau dia bisa bicara, tanya dia. Jadi ternyata baru mereka sadar bahwa Tuhan yang mereka sembah tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi tidak bisa menolong, tidak bisa membantu, tidak bisa memberi, membela dirinya saja dari kampak, tidak bisa. Apalagi menolong yang lain. Subhanallah. La haula wa quwwata illa billah. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, "Wala akhafu ma tusyrikuna bihi." Aku tidak takut dengan sesembahan-sembahan yang kalian sembah ini. Yang kalian takuti aku dengannya, bahwa aku akan dilaknat, aku akan di kena musibah dengannya. Wala haula wa quwwata illa billah. Illa ayyasha rabbi syai'a. Ini para ulama kita mengatakan ini istisna munqati', kecuali Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan, maka hanya dialah yang aku sembah. Selain Allah semuanya makhluk. Barakallahu fiik. Illa ayyasha rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in 'ilma. Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Afala tadhakkarun? Afala tatadhakkarun? Kenapa kalian tidak mau mendapatkan peringatan? Sudah diingatkan tentang keesaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian masih ngotot mau menyembah yang lainnya? Wasi'a rabbi kulla syai'in 'ilman afala tatadhakkarun? Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah? Bagaimana bisa aku takut terhadap sesembahan-sesembahan kalian sementara kalian sendiri tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Wala takhafu annakum asyraktum billahi ma lam yunzil bihi alaikum sultana. Kalian tidak takut mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala yang perbuatan kalian mempersekutukan ini tidak ada hujjah sama sekali. Tidak ada alasan bagi kalian untuk melakukannya. Fa ayyul fariqain ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Maka dua golongan mana ini yang paling berhak untuk mendapatkan keamanan? Tidak ada rasa takut padanya. Tentunya hanya orang yang bertauhid. Allah pemilik segala-galanya, Allah penguasa segala-galanya, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, mematikan. Baik. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh diibadahi. alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang dan adapun orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amn, mereka-mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan di dunia dan di hari akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat sambil bertanya, ya Rasulullah, fa'ayuna taib man la yadhlimu nafsah, siapa gerangan di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Karena ayat ini konteksnya, adapun orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimannya dengan kezaliman, para sahabat memahami semua bentuk kezaliman, mengambil harta orang, memukuli orang, menggibahi orang, menumpahkan darah orang, dan seterusnya. Ini mereka pahami. Sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, siapa gerangan yang tidak mencampuri keimanannya dengan perbuatan maksiat seperti itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti apa yang kalian pahami. Tidakkah kalian alam tasma'u qaula Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi yang dimaksud dengan kezaliman di ayat ini adalah kesyirikan. Yani siapa yang beriman kepada Allah dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, maka merekalah yang akan mendapatkan petunjuk dan merekalah yang mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, datanglah seorang Arabi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ketika itu Arabi ini bertanya, baik, siapa kalian? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya Rasulullah. Baik. Maka Arabi itu mengatakan, ya Rasulullah, aku jauh-jauh meninggalkan kampung halamanku, meninggalkan sanak saudaraku, kerabatku, harta bendaku, dan tidaklah aku sampai di sini kecuali dalam keadaan sudah tidak memiliki apa-apa lagi, habis bekal. Tidaklah aku memakan kecuali rerumputan. Maka sampaikanlah kepadaku, ya Rasulullah, apa yang Allah berikan kepada engkau. Maka disampaikanlah kepadanya tentang keimanan, keislaman, ihsan. Maka orang ini pun mengatakan, aku terima. Aku telah masuk Islam dan aku terima itu. Tidak lama setelah itu, kuda atau kendaraan yang dia kendarai terperosok ke dalam lubang. Dan dia pun terpental. Dan lehernya patah karena posisi jatuhnya parah. Dua sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung lompat untuk menyelamatkannya. Maka pada saat dia didapati oleh dua sahabat ini, ternyata dia sudah meninggal dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh dia betul-betul jujur bahwa dia telah keluar dari rumahnya, meninggalkan kampung halamannya, kerabat dekatnya, harta bendanya, dan sampai di sini dia tidak memiliki apa-apa lagi. Sungguh aku melihat malaikat datang dan memasukkan makanan untuknya dari sorga. Dari situ aku tahu bahwa sesungguhnya memang dia mati dalam kondisi sangat-sangat lapar. Baik. Tidakkah kalian dengar bahwa ada orang-orang yang amila, amila qalilan wa ujira katsira fahuwa minhu. Tidakkah kalian mendengar bahwa ada orang yang beramal dengan amalan yang sedikit tapi dia diberi pahala banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia baru saja masuk Islam, hanya syahadat yang dia ucapkan dengan keyakinan penuh, setelah itu mati. Namanya amila qalilan wa ujira katsira. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kalian mendengar adanya orang-orang yang mendapatkan lahumul amnu wa hum muhtadun alladzina lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa minhum, maka orang ini termasuk di antara mereka-mereka itu. Yani begitu masuk dia dalam Islam, hanya Islam yang ada pada dirinya. Setelah itu meninggal dunia, tidak ada kesyirikan yang menyertainya. Subhanallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini termasuk barakallahu fikum di antara orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini barakallahu fikum beberapa ayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan keimanan dan ketakwaan untuk kita, memperkuat ketauhidan kita, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah tabarak wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.